memenuhi satu atensi dari Bapak Lurah? Kandas, terima kasih. Monggo, pasti aja deh. Untuk yang di depan. Aku dueli kesempatan itu. Kenapa kamu sedih? Karena cinta kita, Mas Denu.